السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selamat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan hidayah untuk istiqamah melaksanakan semua perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, para pemirsa Niaga TV, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang nisab unta. Ya, nisab unta. Unta kalau sudah jumlahnya 5, itu awal nisab. Ya, maka di dalamnya ada kewajiban 1 ekor domba. Ketika 10 menjadi 2 ekor domba. 15, 3 ekor domba. 20 menjadi 3 ekor domba. Kemudian kalau sudah sampai di 24 ya, maka menjadi ada kewajiban di sana bintu makhot ya, bintu makhot. Para pemirsa Niaga TV masih ingat apa itu bintu makhot? Ya, jadi kalau sudah 25, mohon maaf tadi saya katakan 24 ya, kalau sudah 25 ada kewajiban bintu makhot, yaitu unta betina yang berumur 1 tahun. Ya, dan begitu seterusnya ya, apabila nanti sudah masuk ke angka 36 ya, sudah 36 maka ada bintu labun, yaitu betina unta yang usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau sudah sampai nanti 46 ya, 46 itu ada hiqqah, yaitu unta yang usianya, unta betina yang usianya 3 tahun masuk tahun keempat. Kalau sudah nanti 61 maka jadaah, yaitu unta betina yang umurnya sudah 4 tahun wadakhalat fil khamisah dan masuk tahun yang kelima. Dan terakhir, kalau nanti sudah di atas 121, kalau sudah di atas 141, ya maka setiap kelipatan 40 itu bintu labun. Bintu labun, yaitu unta betina yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan setiap kelipatan 50 itu hiqqah, unta betina yang berusia 3 tahun masuk tahun yang keempat. Kali ini kita coba mendalami tentang nisab sapi. Ya, nisab sapi. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa awwalu nisabil baqari 30 fayajibu fiha tabi'. Awal nisab sapi itu adalah 30 ekor. Artinya kalau kurang dari 30 ekor, belum terkena kewajiban zakat peternakan. Jadi nisabnya dimulai di angka 30. Apa yang harus dikeluarkan kalau kita memiliki 30 ekor sapi, di dalamnya ada zakat dari jenis tabi'. Apa itu tabi'? Yaitu sapi yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Wa fi arba'ina musinnatun. Kalau 30 ekor sapi itu tabi. Dan kalau 40 ekor sapi itu musinnah. Apa itu musinnah? Malaha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Yaitu sapi yang sudah genap berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Itu disebut dengan musinnah. Wa fi sittina tabi'an. Artinya, kalau kita sudah punya 60 ekor sapi, karena kan 30 itu tabi, 40 itu musinnah. Berarti kalau 60, 2 ekor tabi. Kalau 80 misalnya, 2 ekor musinnah. Dan begitu seterusnya. Boleh dihitung dengan kelipatan 30, boleh juga dihitung dengan kelipatan 40. Faidha balagat 120. Kalau sudah sampai 120. Fahiyya kabulugil ibili 200. Maka mirip perhitungannya seperti ketika nisab ontak sudah sampai 200. Ontak sudah sampai 200. Misalnya ada seorang peternak memiliki onta 200. Maka kita bisa menggunakan kelipatan 40 atau kelipatan 50. Unta setiap kali kelipatan 40 itu ada namanya bintulabun. Atau kita boleh menggunakan kelipatan 50. Maka yang muncul adalah hiqqah. Maksudnya kalau 200 ekor onta itu kita pakai kelipatan 50 berarti 4 ekor hiqqah. Atau kita pakai kelipatan 40 berarti zakatnya adalah 5 ekor bintulabun. Dan itu juga berlaku di dalam kasus sapi kalau sudah 120. 120 kalau kita mau pakai perhitungan dibagi 40 berarti kita keluarkan tabi, ya, sapi yang berumur kalau kita ingin mengeluarkan apa, kita bagi 40 berarti kita keluarkan musinnah, ya, dari 120 itu kita, kalau kita bagi 30 berarti kan keluar 4 angkanya, maka kita keluarkanlah zakatnya berupa 4 ekor tabi namanya, ya, 4 ekor tabi. Tapi kalau kita menggunakan pembaginya adalah 40, 120 dibagi 40 muncul angka 3. Ya berarti kita keluarkan 3 ekor musinnah. Karena kan per 30 itu tabi, sapi yang umur 1 tahun masuk tahun kedua, per 40 itu musinnah, sapi yang umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Dengan ini, para pemirsa Niaga TV, kita sudah menyelesaikan nisab sapi. Kalau sapi paling mudah, 30 dan 40 saja. 30 itu tabi, 40 itu musinnah, sederhana. Kita akan memasuki sekarang nisab dari jenis hewan domba. Ya, dan ini terakhir tentunya, karena yang pertama unta sudah selesai, kedua sapi, ini adalah bagian terakhir, yaitu nisabnya domba. Dikatakan oleh penulis Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa awwalu nisabil ghanami 40. Awal nisab daripada domba atau kambing itu 40 ekor. Jadi kalau telah memiliki 40 ekor, maka ada zakat di situ. Apa zakatnya? Fatajibu fiha syatun. Maka ada kewajiban satu ekor domba. Domba yang bagaimana? Jaza'atu dha'ni. Yaitu domba yang berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau tidak punya domba, saniyatu ma'izin, ma'zin. Atau kambing yang sudah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Sederhana kan? 40 domba yang dimiliki, maka satu ekor yang dikeluarkan. Apa yang umur berapa? Kalau dalam jenis domba umur 1 tahun, jenis kambing harus 2 tahun. Kalau sudah sampai mi'atun wa ihda wa ishrin, 121, maka ada kewajiban 2 ekor domba. Dari 40 larinya ke 121. Itu 2 ekor domba. Wa fi mi'ataini wa wahidatun thalathu syiyahin. Dan kalau sudah sampai 201, maka menjadi 3 ekor. 40, 1 ekor. 121, 2 ekor. 201, 3 ekor. Zakatnya, kewajiban kita, 3 ekor domba. Wa fi arba'u mi'atin arba'u syiyahin. Dan kalau jumlahnya sudah sampai 400 ekor, maka 4 ekor domba zakatnya. Secara berurutan 40, 121, 201, 400. 40, ini nisab awal, kemudian di atasnya 121, di atasnya lagi 201, di atasnya lagi 400. 4 ekor nih, maksimal 4 ekor. Kalau sudah lebih dari 400, kewajiban zakatnya per kelipatan 100. Summa hakadha abadan fi kulli mi'atin syatun. Kalau sudah lewat 400, terus begitu. 500 berarti 5 ekor. 600 berarti 6 ekor. 700 berarti 7 ekor. 1000 domba yang dia punya berarti 10 ekor domba zakatnya. Ya, dan begitu seterusnya kata beliau. Para pemirsa Niaga TV, dalilnya adalah kata Profesor Dr. Mustafa Deep, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim terkait dengan surat yang dikirim oleh Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an kepada para gubernurnya sebagai panduan di dalam zakat, dan beliau menulis terkait dengan domba, wa fi shadaqatil ghanam, dan di dalam zakat domba, fi sa'imatiha, yang digembalakan, idza kanat 40 ila 20 wa mi'asyatun, apabila jumlahnya 40 sampai dengan 120 itu masih satu ekor. Ya, kalau sudah lebih dari 120 sampai 200 ekor itu 2. Itu apa namanya, dalil dari apa yang tadi kita sebutkan, angka 40, angka 121, lalu angka 201, lalu angka 400, untuk kemudian per kelipatan 100 itu ada kewajiban satu ekor domba. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wahadhihi al-awqas. Apa itu al-awqas? Jamak daripada waqus, ya, atau jamak daripada waqsun. Apa artinya? Yaitu ma bainal fardaini minal ibili wal baqari wal ghanam. Yaitu apa yang ada di antara dua nisab. Misalnya, domba nisab awalnya 40, nisab kedua 221. Maka apa yang ada di antara keduanya, ya, antara 40 ke 121, antara 40 ke 120, ya, ini kan 40 nisab awal, 121 nisab kedua. maka 120 ke belakang selama belum sampai 121 ya itu dimaafkan. Berarti dari angka 41 nisab awal kan 40 ekor domba, ada satu domba kita zakatkan. Berarti dari angka 41 sampai dengan 120 itu masih dimaafkan. Itu yang dimaksud dengan waqs atau auqas jamaknya. Kapan ada kewajiban? Kalau nambah satu lagi 121. Begitupun misalnya dari 121 ke 201. Ya. Misalnya kita punya domba 150. Tetap saja kita katakan zakatnya 2 ekor. Tapi kan sudah lebih dari 121. Itu yang lebih itu dimaafkan. Selama belum sampai di angka nisab selanjutnya. Yaitu 201. Ya. Atau contoh yang lain, kita punya 400 ekor domba. Tentunya di dalamnya ada 4 ekor domba zakatnya. Kemudian bertambah jadi 450, belum ada zakat. Bertambah jadi 470, belum ada zakat. Bertambah jadi 480, belum. Karena kalau sudah 400, kelipatan 100, baru ada zakat lagi, satu ekor domba. Itu yang dimaksud dengan al-awqas. Di sini dikatakan, وَهَذِهِ الْأَوْقَاسُ أَلَّتِ بَيْنَ النُّصُبِ عَفْوٌ لَا شَيْءَ فِيهَا. Dan apa-apa yang ada di antara dua nisab, ya, afwun itu adalah dimaafkan oleh Allah, la syai'a fiha, tidak ada zakat di dalamnya, ya, tidak ada zakat di dalamnya. Dan ini kemudahan syariat untuk kita, ya, untuk orang-orang yang wajib zakat. Lalu bagaimana, bukankah dalam zakat itu ada haul, ada haul? Tapi masalahnya bagaimana kita menghitung haul? Terlebih lagi kalau kita berternak, artinya berkembang biak itu hewannya. Boleh jadi ada yang melahirkan di tengah haul. Artinya si anak ini ketika sudah sampai haul, dia baru setengah perjalanan haul. Atau misalnya sebulan sebelum masuknya haul, satu tahun, ada 10 ekor domba misalnya, melahirkan anaknya. Semuanya melahirkan 2 kali 10, 20 misalnya kan. Itu bagaimana menghitung haulnya? Ya, menghitung haulnya. Dikatakan di sini, وَمَا نُتِجَ مِنَ النِّصَابِ. Apa yang dihasilkan dari nisab? Saya sudah punya 40 ekor nih, 40 ekor domba, berarti kan sudah nisab. Apa yang dihasilkan dari nisab? Misalnya beranak. Fi asna'il haul, di tengah-tengah haul, ya, yuzakka bi hauli aslihi. Dizakati dengan haul asalnya. Artinya dizakati dengan haul induknya. Dizakati dengan haul apa? Induknya. Saya sudah punya 50 ekor domba. Oh, itu sudah nisab, Pak. Oh, berarti wajib zakat? Belum, tunggu dulu satu tahun. Setiap bulan datang anaknya, alhamdulillah 10 ekor, stabil begitu sampai 12 bulan. 10 kali 12, 120 misalnya. Apakah dihitungnya adalah nisab yang asli ataukah disatukan? Kata beliau disatukan. Yuzak bihauli aslihi, dizakatkan dengan haul aslinya. Wa in lam yamdi alaihi haulun, walaupun yang dihasilkan itu belum satu tahun, tetapi dia disamakan dengan nisab asal, yaitu induknya. Kata Profesor Dr. Mustafa Dipli, annahu nama'un lahu, karena itu adalah perkembangan dari asalnya, dari nisab asal. Wal hikmatu min ishtiratil haul an yahsul annama, dan hikmah daripada disyaratkannya haul agar harta yang sudah nisab itu makin berkembang sehingga si miskin lebih banyak lagi mendapatkan kemudahan. Fala yufrad bihaulin mustaqil, maka tidak dimandirikan haulnya, artinya tidak dibuat kita tidak kita jadikan haul tersendiri, ya, tetapi haulnya dihitung dengan haul induknya. Baik, jelas ya. Lalu dikatakan di sini ada tambahan bagus dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Falau kanal aslu aqallu min nisab. Seandainya asalnya kurang dari nisab. Maksudnya bagaimana? Asalnya kurang dari nisab. Misalnya ya, para pemirsa Niaga TV, taruhlah misalnya seseorang cuma punya 30 ekor domba. Berarti kan kurang dari nisab. Ya. Fabalagha bin nattaj nisaban. Dengan lahirnya anak-anak domba itu sampai ke nisab. In aqadal haul wabtada'a min hinil bulugi al-majmu' nisaban. Kapan dihitung haulnya sedangkan tadinya kan baru 30. Lalu beranak. Beranak singkat cerita jadi di total jadi 45. Itu kapan dihitungnya? Apakah semenjak 30 atau semenjak 45? Kata beliau dihitung semenjak 45, setahun ke depan dia mengeluarkan zakat peternakan. Karena baru nisab. Tapi kalau yang sudah nisab, kalau yang sudah nisab, misalnya 40, lalu dalam kurun 1 tahun bertambah anaknya 30 jadi 70, ya memang sudah nisab. Ya memang sudah ada kewajiban zakat dihitung. Maka di situ tetap aja 1 ekor. Karena kan nanti jadi 2 ekor kalau 121. Lain cerita kalau misalnya di awal sudah 70 misalnya kan. Di akhir tahun jadi 130, oh berarti 2. Tapi kan itu baru dilahirkan. Iya, dihitung dengan asalnya. Kok bisa begitu? Iya, karena tujuan haul kata beliau adalah untuk mengembangkan harta sehingga ketika nanti dikeluarkan lebih besar manfaatnya untuk orang miskin. Jadi menurut saya satu penjelasan yang bagus ya, sangat bagus. Lalu dikatakan di sini sawa'un baqiyatil ummahatu aw matat kulluha. Sama saja baik apa induknya masih ada ketika haulnya sempurna atau taruhlah mati semua. Kalau kejadian misalnya para pemirsa Niaga TV ya, kalau kejadian dia punya 40 ekor domba melahirkan ini karena bagus rezeki dia melahirkan misalnya dalam 1 tahun 50 ekor domba misal melahirkan 50 ekor qadarullah yang induknya mati semua ya matat kulluha induknya mati semua bagaimana ya maka dikatakan di sini sama saja apakah induknya itu masih hidup ataukah induknya itu mati semua. Artinya tetap haulnya adalah haul semenjak dimulai semenjak nisab. Yaitu induk-induknya sudah nisab. Lalu bertambah dengan anak 40. Induknya mati semua. Anak-anak ini dihitung nisabnya kapan? Nisab ibunya. Ya, nisab asalnya. Lalu dikatakan di sini, walau malaka arba'ina syatan. Kalau seseorang memiliki 40 ekor syatan, domba. Fawulidat qabla tamamil hauli bisyahrin arba'ina sakhlatan. Ada orang memiliki 40 ekor domba. Kemudian lahirlah sebelum sempurna haul sebanyak 40 ekor anak domba. Wa matatil ummahat. Kemudian 40 ekor induk itu mati semua. Lazimahu syatun linnataj ya maka tetap aja linnitaj ya tetap saja ada kewajiban zakat 1 ekor karena dihitungnya adalah nisab induknya sebelum dia mati jelas para pemirsa Niaga TV ya dikatakan di sini Fa in kanat masyiatuhu maradan ukhidha minha maridatan mutawassitatan. Kalau dia punya 40 ekor domba sakit semua. Gimana dong? Kan udah ada hak fakir miskin di situ. Ya, setahun kalau sudah setahun ada hak fakir miskin, maka diambil yang sakitnya mutawassitah pertengahan. Jadi ambil sakitnya pertengahan, maksudnya enggak terlalu berat, enggak terlalu ringan. Ambil yang pertengahan. Ya. Ya karena memang yang namanya zakat diambil dari harta yang wajib zakat. Ini 40, maka diambil dari jenis itu. Tapi ambil yang sakitnya mutawassithah, pertengahan, tidak terlalu merugikan apa orang miskin, tapi yang pertengahan. Au sihahan, atau dombanya sehat semua, ukhidha minha sahiha, ya diambil yang sehat. Kalau sakit semua diambil yang sakit enggak apa-apa, tapi yang sakitnya tidak terlalu parah. Kalau sehat semua ya ambil yang sehat. Au ba'duha sihahan wa ba'duha miradan ukhidha sahihatan bil qisti. Apabila sebagiannya sehat, sebagiannya sakit, maka diambil yang sehat, tapi ya dengan perhitungan 50-50. Ya dengan perhitungan apa? 50-50. Misalnya kata beliau nih, ada contohnya di sini. Fa idza malaka arba'ina nisfuha sihah. Misalnya ada orang punya 40 ekor domba, setengahnya sehat, berarti 20 kan? Dia punya 40 ekor, setengahnya sehat, berarti 20. Kulna, maka kita katakan kepada mereka, laukanat kulluha sihahan kama tusawi wahidatun min kam tusawi wahidatun minha. Seandainya yang 40 ekor itu sehat semua, berapa itu harganya per ekor? Maka dikatakan harganya 4 dirham, misal 4 dirham. Kalau sehat semua itu berapa satu ekornya? 4 dirham. Kalau sakit semua berapa satu ekornya? Dia katakan misalnya 2 dirham. Maka kita ambil pertengahan. Bagaimana kita ambil pertengahan? Ya, kita katakan datangkan kepada kami satu ekor domba senilai 3 dirham. Kok bisa muncul 3 dirham? Kalau sehat nilainya 4 dirham. Kalau sakit nilainya 2 dirham. Berarti 50%-nya dari nilai sakit, berarti kan 2 dirham. 50% lagi dari nilai yang sakit, berarti 1 dirham. 2 dirham plus 1 dirham jadi 3 dirham. Begitu cara perhitungannya. Misalnya begini ya, ada 4 pakai rupiah, ada 40 ekor domba, sudah haul, sudah nisab. Sudah nisab, sudah haul. 50%-nya sehat, 50%-nya sakit. Kita katakan ke peternak, Pak, ini kalau domba ini sehat, berapa zakatnya? Berapa harganya? 4 juta. Oh, baik. Kalau sakit begini, berapa harganya? Ya, paling 2 juta itu udah laku. Alhamdulillah. Oh, berarti yang sehat 4 juta, yang sakit 2 juta. Misal, kan ini contoh saja. Maka 50% dari nilai sehat, 50% dari nilai sakit. Maksudnya bagaimana? Kalau 40 ekor itu kan ada kewajiban satu ekor. Maka yang satu ekor itu nilainya adalah 50% dari nilai sehat, 50% dari nilai sakit. Berarti kalau nilai sehat 4 juta, berarti kalau setengahnya 2 juta. Nah, 2 juta tuh dari nilai sehat. Kalau yang sakit dijual dengan harga misalnya 1 juta, 2 juta. Misal ya, maka setengahnya berarti 1 juta. Maka kewajiban zakat dari hewan tersebut yang jumlahnya sudah nisab, sudah haul, yang punya kewajiban satu ekor apa? Satu ekor domba, kewajibannya adalah domba yang berharga 3 juta. Itu cara menghitungnya kalau bercampur antara hewan yang sehat dengan hewan yang sakit. Allahu a'lam bishawab, para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin display steamer Bapau tipe MKS DW38 berfungsi dalam mengukus atau steamer aneka makanan seperti bakpao, dimsum, siomay, dan lain-lain, sekaligus mendisplay pada counter atau booth usaha sehingga lebih menarik dan elegan di depan customer. Dengan tutur mirror stainless steel body, lebih awet, higienis, dan elegan, dilengkapi dengan 5 buah rak susun untuk display makanan dengan door looking device, membuat suhu di dalam ruang display tetap hangat dan terjaga dengan fitur heat preservation untuk mencegah display. Display steamer Bapau tipe MKS DW38

Allah alam bisawab ya. Yang pertama ada ketentuan hukum yang bersifat umum. Ya, ketentuan hukum yang bersifat umum. Atau sebelum kita bicara ketentuan hukum yang bersifat umum, harus kita pahami bahwa dalam perjalanan sejarah para nabi dan rasul, banyak di antara keluarga nabi, keluarga para nabi dan rasul yang tidak beriman. Ya, sebagai misal Nabi Nuh alaihissalam, istrinya dan anaknya tidak beriman. Ya, itu kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Begitupun Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Atau Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, tidak beriman. Ya, itu terjadi ya, dan itu ujian untuk para nabi dan rasul ya, ya ujian, salah satu ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Dan di dalam Al-Quran ketika memang keluarga dekat itu benar-benar telah pasti meninggal dalam kondisi musyrik ya, pasti meninggal dalam kondisi musyrik, maka tentunya tidak boleh kita memintakan ampun. Tapi itu dalam kondisi pasti. Ya, pasti itu dalam artian tidak ada perdebatan di situ. Ya, misalnya contohnya saja turun ayat terkait dengan istighfarnya Nabi untuk pamannya. Ya, pamannya ya bukan ahlul fatrah. Pamannya itu adalah orang yang hidup bersama Nabi dalam waktu yang cukup lama ketika dakwah di Mekah. Oleh karenanya ketika meninggal Nabi bersedih, turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau, siapapun yang kau cintai, tapi Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Lalu Nabi beristighfar untuk pamannya, ya. Maka turunlah firman Allah surat At-Taubah 113, wa makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan istighfar ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat mereka sendiri. Adapun masalah secara spesifik atau secara khusus, yaitu tentang ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ini sudah dibahas oleh apa namanya, oleh para ulama. Dan kalau kita lihat terjadi perdebatan di antara mereka, ya. Kenapa kok terjadi perdebatan di antara mereka? Karena seolah-olah telah terjadi pertentangan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Seolah-olah telah terjadi seperti itu. Dari sisi mana seolah-olah telah terjadi pertentangan? Dari sisi bahwa di dalam banyak ayat Al-Quran, baik, karena di dalam banyak ayat Al-Quran atau di beberapa ayat Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada satu kaum, ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Misalnya di surat Yasin, ya surat Yasin ayat yang ke-6, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-6, لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Agar engkau ya Rasulullah memberikan peringatan kepada satu kaum yang ayah mereka, orang tua mereka itu belum mendapatkan peringatan. Jadi Rasul Muhammad SAW diutus kepada satu kaum yang mana kaum itu belum mendapatkan peringatan. Ini secara zahir yang kita pahami sepintas, artinya apa namanya, Rasul itu diutus kepada kaum yang mereka belum sampai kepada mereka apa nabi rasul. Itu sepintas begitu, ya, sepintas dipahaminya begitu, ya. Tetapi di dalam hadis yang tadi Bapak sebutkan malah sebaliknya. Ya, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada nabi tentang orang tuanya, nabi katakan di neraka. Nabi berkata, lihat dia bersedih, singkat cerita dia bersedih, lalu nabi berkata, ya udah enggak usah sedih. Ya, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, ini seolah-olah terjadi pertentangan. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat di dalam memahami ayat-ayat dan hadis ini. Sebagian mengatakan bahwa hadis ini jelas ya mengatakan bahwa ayah nabi itu ya di neraka, misalnya kita katakan begitu. Tetapi sebagian masa-masa terputusnya nabi. Ya. Adapun hadis itu bersifat memiliki ihtimal kemungkinan, karena di dalam Al-Qur'an kata ayah terkadang bukan dipakai untuk ayah kandung, tetapi dipakai untuk paman. Ya, mohon maaf seperti ada suara ini ya. Baik. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kata ayah dipakai bukan untuk ayah kandung tapi paman. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah yaitu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah yaitu Yakub dan Tuhan ayahmu Ismail dan Ishaq. Di situ Allah mengatakan bahwa Ismail itu ayahnya Yakub. Padahal bukan. Nabi Ismail bukan ayahnya Nabi Yakub. Karena ayahnya Nabi Yakub itu Ishaq. Tapi di situ Allah mengatakan Nabi Ismail adanya ayahnya Nabi Yakub. Berarti kata ayah terkadang dipakai untuk arti paman. Itu yang dikatakan oleh seorang ulama tafsir yang menulis kitab namanya Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Oleh karenanya masalah seperti ini menurut saya biarlah ulama yang membahasnya. Ya, kita tidak masuk ke dalam pembahasan seperti itu. Ya, lebih baik kita membahas hal-hal yang lain. Ya, dan ini masalah perdebatan, itu ada di kitab klasik, lalu mungkin ada di ruang-ruang kelas yang terbatas. Kita harus memiliki apa namanya banyak ilmu-ilmu alat, baik kaitan dengan Quran, kaitan dengan hadis, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami permasalahan yang sebenarnya sensitif untuk dibahas, apalagi di dalam satu forum-forum yang bersifat umum, ya. Tetapi ini dibahas di forum-forum ilmiah, forum-forum terbatas, masing-masing saling memberikan argumentasi tentang permasalahan tersebut. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan. Suaranya tidak terdengar. Ya. Saya tidak mendengar Ibu. Saya tidak mendengar dengan jelas. Tertumpuk suaranya dengan suara apa itu entah. Baik. Suaranya tidak terdengar karena tertumpuk dengan suara lain. Suara Ibu ada. Ah, sekarang jelas. Ya. Saya pernah dengar ada yang begini. Allahumma suri wali-wali bayar kemana karena rebaik. Tapi ada yang tahu Allahumma suri bunyi, apa bunyi, apa tidak artinya itu. Itu saja. Nah, terus yang kedua begini. Ada orang sholat gitu ya. Setiap kali mak mulai sholat, tubuh suka menangis. Apakah boleh seperti itu? Gitu. Pokok baru mulai Allah Akbar itu kayaknya sudah mulai menangis. Gitu. Baik. Apakah boleh seperti itu? Baik, itu saja. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentunya berbeda jauh antara Allahumma gfirli wali walidayya dengan Allahumma gfirli dhunubi. Itu berbeda jauh. Allah Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Adapun Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku, itu berbeda. Ya, itu berbeda. Ya, bedanya ya memang katanya memang berbeda, kata yang digunakan berbeda. Kalau rabbighfirli wali walidayya, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kalau rabbighfirli dzunubi wa khathiati, ya Allah ampunilah aku dan dosa-dosaku, ya itu bedanya. Adapun menangis, ya kalau dia menangis karena mengingat Allah tabaraka wa taala, ya enggak ada masalah, karena dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang sahabat yang melihat Nabi sedang sholat, kemudian di dada beliau seperti ada air yang menggolak karena beliau apa seperti menangis, ya menangis jadi seperti suara golakan dalam dadanya begitu. Nah itu Nabi pernah, dan beliau tetap melanjutkan sholat, artinya itu tidak membatalkan sholat. Kalau dia mengingat akhirat atau mengingat luasnya ampunan Allah kemudian dia menangis, maka tidak masalah, tidak sampai membatalkan sholat. Allah alam bisawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Baik Ustaz, anak punya ini Ustaz, buku apa zikir dan doa yang dari Imam Nawawi ya Ustaz ya. Baik. Terus anak lihat ada hadis di sini tentang Rasulullah itu kalau bangun dari tidur membaca dari sunat Abu Dawud ya Ustaz hadisnya. 10 kali bertakbir, terus bertahmid 10 kali, bertahnya 10 kali Ustaz, terus beristighfar 10 kali. Nah, bolehkah kita mengamalkan ini Ustaz? Nah, ini hadisnya sahih apa? Terus yang kedua Ustaz, ada juga Rasulullah sebelum mengambil wudu membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran Ustaz. Nah, itu apa juga boleh diamalkan Ustaz? Ibu ambil dari buku apa itu penjelasannya? Iya, iya Ustaz. Buku yang Ibu pakai apa namanya judulnya? Zikir dan Doa Ustaz. Karya? Kitabnya Zikir dan Doa dari Imam An-Nawawi Ustaz. Karya Imam Nawawi, Al-Azkar, bukan? Iya, karya Imam Nawawi Ustaz. Imam bukan. An-Nawawi ya Ustaz. Iya, bukan bukan judulnya Al-Azkar, bukan. Bukan Ustaz. Baik. Judulnya hanya di apa? Ensiklopedia Zikir dan Doa gitu aja. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tentunya kalau memang benar itu kitab Imam Nawawi, An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syarab Abu Zakaria Muhyiddin Syarab bin Yahya bin Syarab An-Nawawi rahimahullah, tentunya itu tidak boleh Ibu ragu ya. Itu adalah imam besar di dalam ilmu hadis, imam besar di dalam ilmu fiqih ya. Beliau adalah ulama yang Masya Allah memiliki keluasan ilmu, kepahaman ilmu ya, dan beliau menilai derajat hadis, oleh karenanya sangat cukup ya. Kalau Imam Nawawi sudah menghukuminya ya, itu saya rasa ya sudah cukup sebagai satu apa pijakan yang kuat, karena memang ini ulama yang keilmuannya diakui oleh kaum muslimin ya. Sebagian ulama mengatakan tidaklah ada satu rumah kecuali di dalamnya ada kitab Riyadhus Shalihin ya, dan itu ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau banyak memiliki karya tulis, di antaranya adalah Al-Azkar yang sepertinya tadi Ibu pegang, itu kitab Al-Azkar lin Nawawi. Ada kitab dalam ilmu hadis, ada syarah sahih Muslim ya dalam hadis. Ada kitab Akhlak Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis Akhlak Riyadhus Shalihin. Ada kitab fikih yang sangat besar sekali, namanya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Itu kitab fikih terbesar dalam mazhab Syafi'i. Ada kitab lagi namanya besar juga, Raudatul Talibin. Itu besar kitabnya, saya punya sekitar 12 jilid. Ada juga Al-Majmu', saya juga punya di rumah sekitar 20 jilid. Itu Imam Nawawi yang menulis. Belum lagi kitab beliau yang fenomenal namanya Minhajut Talibin. Saya punya di rumah banyak ya, sama sarah-sarahnya mungkin bisa, yang saya punya saja ada sekitar 15 jilid dengan syarahnya, penjelasannya. Ini ulama yang besar, memiliki kapasitas ilmu yang masya Allah luar biasa. Ya, jadi ibu ya sudah amalkan saja kalau memang disampaikan oleh Imam Nawawi, apalagi ada riwayatnya Imam Abu Daud atau siapa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Ustaz. Baik Bapak, suara Bapak terlalu kecil, tidak jelas terdengar. Ya. Dari Pajapa Sukabumi. Baik. Saya mau bertanya ke Ustaz. Silakan. Pajapa Sukabumi. Iya Bapak, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama, bagaimana top uang misalnya di tempat berapa nisabnya, berapa nisabnya, nisab apa, uang atau apa Pak tadi Bapak katakan nisab uang? Itu uang yang disimpan di bank, misalnya sudah di satu tahun di Jakarta. Terus uang yang tersebut sudah di satu dua tahunnya apa di Jakarta lagi? Baik. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, cara tobat untuk dosa besar. Sholat apa, Pak, tobat? Misalnya Rasulullah biasanya 30 dari 70 kali per hari, apa yang di simpan jenis istikharnya. Terus sudah Bapak ya, cukup ketika, saya rasa Bapak waktunya terbatas, pertanyaannya saya rasa cukup sama dengan surga yang nanti itu, karena ada surga Nabi Adam itu ada, masih ada iblis di situ. Baik, saya tadi mencatat pertama masalah zakat, yang kedua masalah istighfar. Dan saya rasa itu cukup Bapak. Terus status anak yatim. Kenapa anak yatim? Bagaimana umur, batasan umurnya, dan juga apabila anak yatim umur 10 tahun tapi dia nikah lagi, apa statusnya masih yatim? Baik, saya rasa cukup Pak. Ya? Baik. Terus sudah Bapak. Barakallahu fikum. Waktu kita terbatas. Pertanyaan Bapak insyaallah sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah zakat, nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang, bahwa ukurannya adalah 20 dinar Pak. 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Jadi kalau Bapak punya uang yang nilainya sudah di atas atau sudah sampai nilai 85 gram emas, ya kalau sekarang ya sekitar berapa, kalau kita anggap misalnya per gramnya misal 900 ribu misalnya ya, 900 ribu yaitu dikali 85 sekitar 76 juta ya, kalau Bapak sudah punya uang di atas 76 juta ya itu berarti sudah nisab. Nah kalau sudah nisab, Bapak tunggu satu tahun. Ya, tunggu satu tahun. Ya, kalau ternyata di awal tahun 76.500 itu nisab, di akhir tahun jadi 100 juta misalnya. Maka yang dihitung bukan 76, tapi 100-nya. Diambil 2,5%. Tapi kalau di awal 76 sampai akhir 76 juga, ya diambil 2,5% untuk orang miskin. Lalu tahun depan, kalau setelah dikeluarkan zakat, itu Bapak masih di atas nisab, maka ditunggu lagi setahun. Ya dan begitu, pokoknya setiap tahun selama harta kita itu masih di atas nisab Pak. Karena syarat wajibnya kalau zakat mal, selain dia muslim, ya dia juga merdeka, dia memiliki harta itu dengan milku tam, memiliki dengan sempurna, lalu nisab, dan haul, artinya per setiap tahun Bapak keluarkan zakatnya apabila memang masih di atas nisab. Itu yang pertama. Istighfar Nabi, istighfar Pak. Nabi dalam riwayat dikatakan dalam satu hari beristighfar 70 kali dan dalam riwayat 100 kali. Ya, Bapak boleh mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, pagi di 100 di pagi hari dan 100 di sore hari. Ya, atau Bapak boleh juga membaca istighfar yang lain, misalnya kata Nabi Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sampai akhir, itu bagus sekali. Nabi berkata, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, maka tidak ada yang menghalangi dirinya dengan dengan surga kecuali kematian. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali apa? Kematian. Baik. Yang terakhir, yatim, ya kata Nabi, standar yatim itu adalah balig, dewasa. Dalam hadisnya Nabi berkata, la yutma ba'dal bulug, tidak lagi disebut yatim kalau sudah balig, sudah dewasa. Oh, berarti kita nggak boleh bantu dong. Ya, kalaupun mau bantu silahkan, tapi dikarenakan mungkin kemiskinannya atau kefakirannya. Ya, karena dia fakir atau miskin. Lalu bagaimana kalau ibunya menikah lagi misalnya kan? Ya, dilihat kalau memang dia, kalau memuliakannya ya kita muliakan, tetap kita muliakan. Tapi masa apakah dia misalnya dapat sedekah? Ya, kalau kita baca di zakat mal itu kan tidak ada yatim sebenarnya. Yang ada fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, sampai akhir itu tidak ada anak yatim. Adapun anak yatim adalah perintah bersikap baik. Ya, kita tidak membentak, tidak menyakiti mereka, itu anak yatim. Ya. Dan sebagian anak yatim, Masya Allah, hartanya berlimpah misalnya. Maka kita tidak perlu memuliakan dia dalam bentuk harta, tapi bisa memuliakan dia dalam bentuk kasih sayang. Ya, Allah alam bissawab. Saya pernah dengar dari seorang ustaz bahwa bila orang tua meninggal dunia, untuk biaya pemulasaran tidak boleh pakai harta si mayit, apa betul? Lalu bagaimana bila anaknya tidak? Saya tidak tahu dasarnya apa, nggak boleh. Bolehlah, itu dari harta dia, itu utama itu dulu digunakan untuk itu, ya digunakan untuk pemulasaran, ya baru dibayar hutang, wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga, baru waris. Allah alam bissawab. Jika assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, jika ada nama seorang anak muslim Ikram, Naufal, Syafiq dan Adian, Ar-Rahman, Hamdan Kathiran, Rabbi Ilahi, apakah tidak masalah dalam Islam? Muslim, Ikram, Naufal, Syafiq, ini diborong semua. Oh, Ikram, Naufal, Syafiq, tidak ada masalah. Adlan, Ar-Rahman, tidak boleh. Ar-Rahman itu nama Allah. Hamdan, Kathiran, silakan. Rabbi, Ilahi, tidak boleh. Ya, Allah alam bisa. Apakah boleh memberi nama anak Muhammad Akbar? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, Allah alam bisa. Baik, sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.